Maka ikhwan ibn a'azakumullah, kita ingatkan sekali lagi hadis Rasulullah SAW, innal abda la yatakallam bi kalimah la yara laha balan yahwi biha fi nari jahannam 70 kharifa. Sesungguhnya seorang hamba ada yang berbicara dengan satu kalimat yang dia tidak menganggap kalimat itu ada apa-apanya, ternyata yahwi biha fi nari jahannam 70 kharifa, ternyata dengan itu dia tersungkur dalam neraka jahannam sejauh 70 tahun. Sejarah 70 tahun. Khairina azakumullah, satu kalimat. Satu kalimat yang kita ucapkan ternyata menyebabkan dia tersungkur dalam neraka jahannam 70 kharifa. Maka khairina azakumullah, hati-hati. Adh-dhulm dhulumatun yawmal qiyamah. Jangan sampai kita mengucapkan satu kalimat yang menyebabkan Allah murka, yang menyebabkan perpecahan di antara kaum muslimin, yang menyebabkan pertikaian di kalangan mereka, yang menyebabkan kerenggangan dan runtuhnya ukhuwah, padahal ukhuwah itu nikmat. Padahal ukhuwah adalah kenikmatan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan dalam Al-Qur'an, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum." Ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kalian bermusuh-musuhan, kemudian kami jinakkan hati-hati kalian. Ya, ini Allah ingatkan kenikmatan Allah yang Allah berikan pada kita kaum muslimin dalam bentuk ukhuwah. Ingatlah kalian sebelum datangnya Islam, kalian bertikai, berpecah belah, bermusuh-musuhan, tetapi dengan datangnya Islam kalian bersaudara. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka jadilah kalian dengan kenikmatan Allah menjadi bersaudara. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, jangan sampai satu kalimat yang kita ucapkan menyebabkan kemurkaan di sisi Allah dan menyebabkan perpecahan di kalangan manusia. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana.